السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, karena pujian dan sanjungan itu hanya milik Allah. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, minta perlindungan juga hanya kepada Allah, minta istighfar, ampunan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita, buruknya amalan-amalan kita. Semoga Allah selamatkan dari perangai perbuatan yang buruk. Barang siapa man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah. Orang yang dikehendaki dapat hidayah itu nikmat yang sungguh tidak bisa dibayar. Karena kadang-kadang uang harta tidak bisa memaksa orang untuk masuk Islam, tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita sudah menyodorkan, sekalipun kita sudah mengeluarkan harta untuk menarik orang itu, mengajak orang itu mengikuti sunnah Nabi, kalau belum ada hidayah dari Allah, maka tidak akan mungkin itu terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya Muhammad ketika mengajak pamannya Abu Talib untuk masuk Islam, beriman kepadanya. Apa kata Allah? Innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Bersyukur ya Allah, bukan hanya sekedar dapat Islam, tapi kita bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan sunnah. Islam tidak sempurna, Islam tidak bisa diakui kalau kita tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini cuman ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang ahli sunnah, ahli dengan sunnah, yang selalu kehidupannya dikelilingi dengan sunnah. Itulah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mengikuti sunnah itulah yang selamat. Orang yang mengikuti sunnah itulah yang selamat. Dan sunnah ini bahasa lainnya adalah hadis. Tema kita pada pagi hari ini adalah apa? Hah? Hadis adalah penyempurna Al-Quran. sunnah, bahasa lainnya adalah hadis. Oleh para ulama mengatakan sunnah itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyah. Sunnah itu adalah perkataan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Ketetapan itu adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat lalu diakui oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ciptaannya Rasul, seperti apa badannya Rasulullah, face-nya Rasulullah seperti apa, dan juga sifat khuluqiyah, sifat yang bersifat akhlak, sifat akhlaknya Rasul, itu semua adalah sunnah. Dan kalau kita lihat lagi definisi yang disampaikan oleh para ulama hadis, sunnah dengan hadis itu tidak ada bedanya. Hadis, oleh para ulama hadis mereka mengatakan ma udhifa ilan nabi, sama dengan definisi tadi, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat yang dua tadi. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi atau bahasa yang lain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bahas, kalau kita kaji tentang keutamaan orang yang belajar hadis, yang mempelajari sunnah, sangat banyak sekali. Saya sebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan belajar hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha fa addaha kama sami'a fa rubba muballighin aw 'amin sami'." Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada orang yang menghafal hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis, menyampaikan, mendakwahkan hadis itu kepada orang lain seperti yang dia dengar dari gurunya, seperti yang dia ambil dari orang sebelumnya. Apa keutamaannya? Allah berikan cahaya kepadanya di hari kiamat, dan cahaya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menghafal sunnah, menghafal hadis, memahami hadis atau sunnah, mengamalkan, mendakwakan, dan memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati dia memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dapat cahaya? Insyaallah. Kita ingin semuanya nanti di hari kiamat datang mendapatkan cahaya itu, yang sama-sama kita semuanya dikumpulkan di telaga Haud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang-orang yang ahli sunnah, yang cinta dengan sunnah, yang kehidupannya dikelilingi sunnahlah yang akan duduk minum bersama di telaga Haud itu. Adapun orang-orang yang bukan ahli sunnah, yang suka melakukan hal-hal ritual yang tidak ada contoh dari Nabi, diusir tuh. Keluar kalian, pergi. Diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gimana ya? Antum datang-datang diusir. Ya Allah, sedihnya. Muhammad sedih. Rasulullah sedih melihat orang yang diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku ya Rob, umatku ya Rob. Tapi kata Allah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan setelah engkau mati. Mereka tidak mengikuti apa yang sudah engkau lakukan. Jadi wajar tuh diusir mereka. Keluar kalian. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir gara-gara tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis, berdakwah dengan hadis, memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perjuangkan sunnah itu sampai mati. Isbiru hatta talqauni 'alal haudi. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa aku di telaga. Tunggu aku di telaga. Aku menanti kalian. Allahu Akbar. Kita ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari gambaran seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kedudukan dan posisi sunnah atau hadis Nabi dari Al-Qur'an itu posisinya gimana? Hah? Posisi sunnah atau hadis dari Al-Quran itu seperti apa? Bisa tidak dipisahkan? Tidak bisa dipisahkan. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan hadis dengan Al-Quran? Ada hadiah 50 doa mengatasi problem hidup. Masya Allah, ini bagus nih. Ada lagi yang lain? Dia tak lagi setia Allah. Judulnya luar biasa nih Ustaz Abdul Twasikal. Dia tak lagi setia. Apanya yang tidak setia ini? Tidak setia atas perjanjiannya. Ya, silakan. Ada yang jawab? Apa perbedaan Quran dengan hadis? Beda Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Sedangkan hadis adalah sabda Rasulullah. Tapi wahyu dari Allah. Ya, bedanya berarti tidak ada bedanya, Pak. Ah, bedanya adalah Al-Quran adalah firman Allah, hadis adalah sabda Nabi, tapi dia adalah wahyu. Ah, intinya sama, berarti dua-duanya wahyu. Dua-duanya wahyu, cuman Al-Quran itu lafadznya turun langsung dari Allah, Rasul tidak bisa rubah. Lafadznya begitu. Dia dengar dari malaikat Jibril, lafadznya begitu, ya begitu. Tapi kalau hadis, lafadznya dari beliau. Itu pertama. Dapat buku ya, Pak? Silakan, satu aja. Cukup insya Allah. Karena jawabannya cuma satu. Ayo ibu-ibu, ada yang mau jawab? Anda mau dapat yang ini? Hah? Dia tak lagi setia. Ah, ada ibu-ibu yang jawab, silakan. Ada beberapa perbedaan. Ya. Tadi yang pertama, kalau Quran itu lafadznya langsung dari Allah. Kalau hadis lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dua-duanya wahyu. Apalagi nunggu ustaz yang jawab nih. Nanti ustaz yang dapat hadiah. Boleh kayaknya diambil nih satu ya. Yuk. Masa enggak ada yang bisa? Perbedaan. Ya, silakan, Pak. Al-Quran dibukukan. Hadis tidak ditulis. Wah, ini dikasih apa enggak? Kayaknya enggak jadi yang ini nih. Apa yang satu ini? Wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Wah, ini bagus nih. Ustaz Yazid. Mau ini? Atau yang tadi? Ini sebenarnya jawabannya salah, tapi ustadznya baik jadi ngasih insyaallah. Sudah berusaha insyaallah. Apa perbedaannya? Masa enggak ada yang tahu? Ini dulu di sini. Oh, Bapak sudah semangat ini. Beliau sana ya. Antum yang ini mau? Wasiat Abu Dzar. Boleh, boleh. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar, afwan. Silakan, Pak. Kalau Quran itu firman Allah, ya. Al-Quran firman Allah, berarti hadis sebagai cuplak petunjuk pelaksanaan dari Quran. Iya. Petunjuk dan pelaksanaan dari Quran itu. Berarti bukan wahyu begitu. Kan tadi sudah kita sepakat sama-sama wahyu. Jadinya ya sebagai penjelas gitu ya. Ya sama kayak judul kita gitu, penjelas dan penyempurna daripada Al-Qur'an. Tapi itu artinya jadinya kita menyebutkan fungsi sunnah. Sekarang perbedaannya. Ya, enggak apa-apalah. Ya, alhamdulillah insyaallah lumayan bisa diterima. Enggak ada yang jawab kayaknya, nunggu ustaznya. Ya, silakan. Ah, ini nih. Ah. Apa? Satu huruf 10 kebaikan. Kalau hadis, itu dia. Al-Quran membacanya dapat pahala, adalah pahala. Lafadznya itu langsung berpahala. Muta'abbadun bihi. Membaca Al-Quran itu ibadah. Lafadznya itu kita baca itu ibadah dan berpahala. Pahalanya langsung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bacalah Al-Quran, ya, karena aku tidak mengatakan bahwa setiap kata itu adalah satu huruf, tapi yang aku katakan, yang aku sampaikan adalah satu huruf, adalah satu huruf itu satu apa 10 kebaikan atau 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Masing-masing satu huruf. Dan satu huruf ini pahalanya 10. Jadi baru 3 huruf saja sudah 30 pahala. Antum dapat yang mana nih? Ini aja ya? Hah? Boleh? Gak apa-apa. Selain itu, kira-kira apa perbedaannya? Ya, tadi sudah yang dua ya. Yang pertama sama-sama ya Al-Qur'an wahyu dan sunnah wahyu, cuman bedanya adalah apa? Lafadznya saja. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an lafadznya dari sana, Nabi bersabda lafadznya dari beliau. Yang kedua, bahwa membaca Al-Qur'an itu lafadznya berpahala ibadah. Adapun hadis Nabi, dia masuk dalam keumuman. Belajar ilmu agama itu berpahala. Menuntut ilmu agama berpahala. Jadi masuk dalam keumuman pahala menuntut ilmu. Adapun Al-Quran dia khusus sendiri. Yang ketiga, kalau Al-Quran itu dianjurkan untuk dilantunkan dengan indah, kalau hadis gak perlu dilantunkan. Ada orang baca hadis diindah-indahin suaranya. Ada juga Al-Quran dibaca gak ada suara indahnya. Oh, bukan itu. Hah? Bedanya, yang ketiga Al-Quran mukjizat. Sementara hadis Nabi bukan mukjizat. Artinya apa? Al-Quran mukjizat itu tidak ada manusia yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Itulah mukjizat. Mukjizat itu membuat orang lemah untuk mendatangkan. Mereka kalah untuk mendatangkan satu surat saja. Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka, coba datangkan kepada aku dengan satu surat. Kalau kalian memang benar-benar bisa membuat Al-Quran, datangkan aku. Mereka tidak bisa mendatangkan satu surat. Jangankan satu surat, satu ayat saja tidak bisa. Itu yang disebut dengan mukjizat Al-Quran yang hanya diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis bukan mukjizat karena banyak orang membuat hadis palsu. Ya. Ada banyak orang membuat hadis palsu. Tapi kalau Al-Quran tidak ada orang bilang Quran palsu, ya. Ada yang mengatakan begitu? Ada yang berani mendatangkan Quran palsu? Enggak ada, itu orang langsung ditangkap itu, ya. Jangankan Allah, masih orang saja enggak mengakui dia. Langsung dipenjara itu orang. Masya Allah. Taib, itu adalah perbedaan daripada apa? Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an tadi saya katakan Al-Qur'an adalah muta'abbadun bitilawatihi, Al-Qur'an itu dengan membacanya sudah dapat pahala. Saya mau tanya, siapa yang pagi ini sudah baca Al-Qur'an? Hah? Belum. Baru lihat saja. Sudah baca, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau hadiah? Oh. Jangan, nanti ini malah ibadahnya cuma pengen dapat hadiah. Enggak, saya enggak ada niat itu insyaallah. Taib, alhamdulillah. Ya, subhanallah, Al-Qur'an jangan sampai antum pagi-pagi enggak baca Al-Qur'an. Pagi-pagi mungkin ba'da subuh antum bacalah sedikit Al-Qur'an untuk menenangkan jiwa antum, untuk membahagiakan hati antum. Insyaallah. Karena Al-Quran itu adalah zikir yang paling menenangkan hati ini. Yang sedang gundah, yang sedang sedih, antum bacalah Al-Quran. Apalagi kalau seandainya antum faham Al-Quran, antum tahu artinya, insyaAllah ta'ala. Ya. Allah mengatakan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang, bahagia. Dan Al-Quran itu adalah afdolu dzikir. Dzikir yang paling utama itu adalah Al-Quran. Jadi, jangan sampai kita lupa dalam sehari kita membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, ya, Imam Syafi'i, para ulama-ulama kita, mereka itu dalam, kalau Imam Syafi'i, beliau kalau bulan Ramadan ya, baca Al-Quran satu hari berapa kali? Dua kali tamat. Dua kali tamat itu Imam Asy-Syafi'i. Luar biasa. Dalam satu hari dua kali tamat. Satu bulan berarti 60 kali. Itu luar biasa. Kalau Imam Al-Bukhari dalam satu hari setiap bulan Ramadan satu kali tamat. Berarti selama satu bulan 30 kali. Di luar bulan Ramadan, setiap tiga hari beliau tamat. Setiap tiga hari tamat Al-Quran. Kalau kita, ya Allah, tiga baris saja berat. Bukan tamat lagi, baca doang malas. Ya, tapi insya Allah ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya cinta dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan kita pelajari Al-Quran dengan seksama, dengan baik, supaya semakin hari waktu kita ini bertambah kebaikannya. Jangan terus-terus kemampuan kita terhadap Al-Quran ya juz amma yang diambil kayak tiga kul saja. Ya, cobalah antum tingkatkan kemampuan antum menghafal Al-Quran. Walaupun antum sudah tua, walaupun sudah usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, enggak ada yang namanya waktu sudah terlambat, waktu sudah susah, enggak ada. Cuman membutuhkan keseriusan, keikhlasan kita. Kalau kita serius, kita cinta dengan ilmu itu, insyaallah. Kalau kita cinta baca Al-Qur'an, maka sebenarnya tidak ada yang berat, mudah semuanya. Menghafal pun akan mudah, karena ilmu kalau dibangun di atas cinta, antum bangun pondasinya dengan cinta, insya Allah pasti antum akan dapatkan. Tapi kalau sudah baca saja malas, baca saja berat, ya susah untuk meningkatkan kemampuan kita. Baca saja malas, apalagi mau menghafal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kesamaan. Ya, karena kalau kita bilang dari sisi perbedaan tadi itu saja Al-Quran bedanya ya, lafadznya dari Allah. Dia berpahala langsung dengan setiap hurufnya pahala. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat. Tapi kalau dari sisi fungsinya, fungsinya Al-Quran dengan hadis sebagai dalil di dalam agama itu sama. Dua-duanya sama, tidak bisa dipisahkan. Fungsinya sebagai dalil, sebagai aturan agama kita, Quran dan hadis sama. Ada yang tahu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesamaan fungsi dari dua sumber agama kita ini, Al-Quran dan hadis? Ada? Tadi angkat tangan. Oh, ayat yang mungkin sudah sering didengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm. Wa ma yang hafal? Wa ma yatiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Ah, alhamdulillah. Dapat hadiahnya. Ya, tapi antum belum nikah kayaknya ya. Oh, nanti aja. Yang gede, oh, nanti ini pertanyaannya nanti kalau yang susah gitu ya. Coba lagi, coba tambah satu ayat lagi kalau gitu. Ada enggak yang dihafal tentang tadi kesamaan fungsi dari Al-Quran dan hadis untuk dijadikan sebagai sumber agama atau dasar agama kita? Atau kalau enggak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa. Ya, tentang fungsi daripada sunnah ini yang sama-sama sebagai landasan di dalam agama kita, sebagai dasar agama kita. Gak ada yang hafal. Nah, jangan, ini beliau nih. Nah, nanti kalau antum ini dua dalil harus dapat, baru dapat ini. Ya. Ayatnya yang pertama tadi disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Di awal-awal surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Muhammad berbicara berdasarkan wahyu. Muhammad berbicara berdasarkan wahyu. Jadi kalau urusan agama itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Rasul, ucapan Rasul itu wahyu, agama itu. Makanya tadi mukaddimah kita bilang wa fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang merasa lebih baik dari Muhammad? Ada yang merasa bahwa ucapan dia lebih benar? Sudah jelas hadis Nabi itu adalah ucapan bimbingan yang paling selamat, yang paling baik. Masih diragukan. Iman kita yang harus diragukan tuh. Kalau sudah apa kata Allah, apa kata Rasul, dengar, taat. Mau jadi muslim yang selamat apa enggak? Ini dengar hadis, oh nanti dulu. Saya belum siap. Ya, gimana nanti kata ibu saya? Gimana nanti kata bapak saya? Ya. Agama kalau ditawar pakai perasaan gak akan bisa. Oh ini gimana ya? Gak enak. Ada orang yang kerja di bank. Mohon maaf. Di tempat-tempat kerja yang ribawi. dia mau berhenti resign dari bank atau dari tempat-tempat riba ini, terus dilarang sama orang tua. Gimana nanti kata orang tua saya? Saya baru keterima nih. Ya, gajinya belum dinikmati. Udah gajinya haram lagi mau dinikmati. Ya, hasil riba. Mohon maaf. Ya. Apakah kita mau terus seperti itu? Memang kalau agama ini pakai perasaan, gimana nanti kata orang tuaku? Gak enak sama tetangga. Emang gak akan bisa. Allah dan Rasulnya bilang riba haram. Ya haram. Gak ada lagi yang menyelamatkan itu. Kecuali firman Allah, sabda Nabi SAW. Kalau ucapan manusia pakai perasaan. Ya memang, karena dunia ini selalu dihadapi dengan apa? Dengan perasaan. Tidak akan bisa. Sekarang tinggal kekuatan, keimanan, kesiapan kita untuk menerima sabda Nabi dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Agama tidak dibangun di atas perasaan semata. Agama tidak dibangun di atas pikiran, akal semata. Tapi yang paling pertama adalah Quran dan hadis. Perasaan, akal itu ikut kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan. Kita lebih mendahulukan akal dan perasaan. Quran, hadis harus nomor satu. Bertentangan dengan perasaan dan akal kita, Al-Quran yang dipakai, hadis yang dijadikan pegangan. Gak bisa. Sudah dikatakan, gak boleh kita melawan. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Muhammad berbicara itu berdasarkan wahyu. Dan kalau dia tidak berbicara, berarti tidak ada itu di dalam agama. Setiap yang dibicarakan oleh Rasulullah itu adalah agama, dan setiap yang tidak dibicarakan oleh Nabi itu bukan agama. Ketika ayat firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmantu alaikum ni'mati. Dan sungguh aku telah sempurnakan nikmat Islam ini kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha Islam yang saat ini, keadaan seperti itu, yang turun kepada kalian hari ini sekarang, seperti itu, aku ridha. Aku sudah terima itu. Aku sudah ridha. Tidak ada tambahan. Tidak boleh dikurangi. Apa kata Imam Malik ketika mengomentari ayat ini? Fama lam yakun yawma idhin dina, fala yakunul yawma dina. Apa yang tidak bukan bagian dari agama ketika ayat ini turun, yang tidak ada di dalam agama, ayat ini turun sudah memberikan legalitas. Hukum yang sudah jelas, tegas, ketika ayat ini turun dan kondisi agama seperti itu, yang sebelumnya tidak ada agama, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, maka pada hari ini jangan coba-coba Anda mengatakan itu bagian dari agama. Fala yakunul yawma dina. Hari ini. Itu kata Nabi SAW. Mau percaya Nabi atau tidak? Percaya. Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah kalau syahadat Muhammad Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan, wa ta'atuhu fima amar, taat kepada apa yang diperintahkan, wa intihau anhu wa wal intihau fi ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan, menjauhi semua yang dilarang di hardik, yang sudah ditegaskan keharamannya, sudah itu haram, enggak boleh diikuti. Wa ma yantiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang turun kepada Muhammad yang dia bicarakan itu wahyu. Dan yang tidak dibicarakan berarti bukan bagian dari agama. Jangan coba-coba kita merasa lebih baik lalu kita tambah. Wah, ini kurang nih, kurang pas. Ya. Emang makanan. Emang ini adalah garam, jadi harus nambah. Oh, ini kurang asin. Ini kelebihan asinnya. Enggak ada. Agama sudah porsinya begitu. Agama itu porsinya begitu. Enggak boleh kita datangkan dengan pemikiran kita, perasaan kita, atau mungkin kadang-kadang datangnya dari mimpi. Ada yang begitu? Hah? Pakai mimpi. Oh, saya dapat pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah bilang kamu baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Enggak ada begitu. Ya, sudah sempurna. Kayak seperti nabi saja dia ini. Sudah selesai, enggak ada melalui mimpi. Kalaupun dalam mimpi Rasulullah mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku di waktu mimpi, maka sama dengan dia melihat aku di dunia nyata. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan tidak akan mungkin menyerupai aku. Iya, kalau melihat nabi sesuai ciri-cirinya. Kalau yang dilihat nabi enggak ada jenggotnya, itu bohong. Ya, itu bukan nabi. Kayaknya Mike Tyson kayaknya. Hah? Yang bersih botak gitu ya. Lihat botak gitu ya, cahaya gitu. Itu bukan nabi. Nabi itu parasnya ya berjenggot. Itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya seperti apa? Kalau antum lihat di mimpi seperti ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis, ah itu nabi. Kalau enggak akan bisa kita menganggap itu sebagai mimpi yang melihat nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dalil yang pertama. Ya, dalil yang pertama yang menjelaskan tentang kesamaan fungsi hadis dan Al-Qur'an sebagai apa? Dasar dalam agama kita. Fungsinya sama. Enggak boleh kita mengatakan kita tawar-tawar lagi ya, hadis kan ya cuman hadis ya, bukan Qur'an. Ada orang hari ini di Indonesia ada juga yang punya pemikiran agamanya cuman diambil dari Al-Qur'an, enggak pakai hadis. Ya, nanti kita akan bacakan dalil-dalilnya dan juga kejadian-kejadian di zaman dulu tentang orang-orang yang punya pemikiran seperti ini juga. Yang cuma menerima Al-Quran, tidak menerima hadis Nabi. Dalil yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau adzikr. Adzikr itu adalah Al-Qur'an. Ma nuzzila ilaihim litubayyana lin-nas, untuk engkau jelaskan kepada manusia. Litubayyana linnas, engkau jelaskan kepada manusia. Dan penjelasannya Muhammad itu adalah ucapan dari beliau, dia jelaskan Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an yang belum jelas maknanya dijelasin sama Rasulullah. Ada kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an yang belum jelas lalu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya yang muda-muda saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Maghdub sama Ad-Dhalin di sini ditafsirkan oleh Rasulullah itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Al-Maghdub orang-orang Yahudi, Ad-Dhalin orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibilang Al-Maghdub yang dimurkai? Karena mereka ada ilmu tidak diamalin. Ad-Dhalin orang-orang Nasrani berilmu tanpa, beramal tanpa ilmu. Jadi dua kesesatan yang parah ini ya, digabungkan. Di dalam surat Al-Fatihah Rasulullah jelaskan. Ya, itu diantara contoh ayat yang kalau di dalam Al-Quran belum jelas itu ditafsirkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayat yang ketiga di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Mungkin kita mengatakan, Ustaz, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Berarti kalau yang tidak ada larangan kan enggak apa-apa, Ustaz. Iya, boleh apa enggak kayak gitu? Kan tadi kita sudah bilang, apa-apa yang tidak dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti bukan wahyu, bukan syariat. Karena kalau Muhammad berbicara itu pasti urusannya dengan agama. Setiap yang dibicarakan itu adalah agama dan sudah lengkap semuanya. Dan kalau yang tidak dibicarakan, tidak dibahas di situ, jangan dibikin, jangan dibuat. Hukum asal dari ibadah itu harus ada dalilnya. Mana perintahnya, mana Quran, mana hadisnya, baru dilaksanakan perintah itu. Baru dilaksanakan ibadah itu. Kalau tidak ada keterangan hadis Nabi atau keterangan dari Al-Quran, maka ibadah dalam tanda kutip, ibadah itu hukumnya haram. Al-aslu fil ibadati tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu keharaman. Gak boleh buat apapun ibadahnya. Gak boleh. Kecuali mana dalilmu? Sudah ada dalilnya atau tidak? Ada Qur'annya, ada hadisnya atau tidak? Paling tidak kita tahu bahwa oh, ibadah ini ada landasannya. Walaupun mungkin gak hafal lafaz hadisnya bagaimana, lafaz ayatnya bagaimana, tapi kita tahu yakin bahwa ibadah ini ada dalilnya. Jangan dibilang, Ustaz, masa semua ibadah harus ditanyakan dalilnya? Kan orang awam kadang-kadang gak hafal dalil. Minimal dia harus tahu dalilnya itu mana. Apa dalilnya? Quran atau hadis. Justru sebuah kejahilan, kedunguan, kita melakukan satu ritual, lalu kita tidak tahu apa landasannya. Ini kayak burung beo aja berarti. Ya, bilang ini ikut, gak tahu apa maksudnya. Ya, asal ngomong dia gak tahu. Asal buat dia tidak tahu. Jadi hukum ibadah itu hukum asalnya haram. Kecuali ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Adapun kalau masalah dunia, silakan antum buat apapun. Antum buat sesuka apapun. Sesuka antum, itu urusan dunia, gak ada hubungannya dengan agama, silakan. Antum mau pakai mobil CRV, antum mau pakai mobil APV, antum mau pakai mobil Corolla, antum mau pakai mobil Accord, itu urusan dunia antum. Mau naik pakai itu enggak ada masalah, mau pakai sepeda ontel bisa, mau jalan kaki bisa. Pergi ke kajian di sini terserah. Ya. Antum ke sini mau pakai kendaraan apapun, enggak pakai kendaraan, jalan kaki pun enggak ada masalah. Itu bukan urusan ibadah itu kalau yang itu. Jangan dibilang, Ustaz, sedikit-sedikit bid'ah. Nih nanti mikrofon bid'ah. Iya kan? Emangnya kita ibadah dengan mikrofon ini, anak ngomong enggak pakai ini bisa. Iya kan? Insyaallah. Enggak pakai ke mikrofon bisa. Ini cuman sebagai sarana saja. Orang adzan pakai mikrofon itu sarana. Enggak pakai mikrofon, pakai speaker jalan adzan. Ibadahnya sah adzan. Yang salah itu kalau adzannya ditambah. Ya, atau dikurangi. Itu salah. Karena itu cuma sarana, bukan ibadah di situ. Enggak ada antum dapat pahala kalau antum pakai mikrofon. Apa antum dapat pahala? Enggak ada. Antum pakai mobil, apa dapat pahala? Enggak ada. Itu urusan dunia. Jadi jangan disamakan masalah urusan ibadah, urusan agama dengan urusan-urusan dunia. Antum meminum air ini ulfa, apa ini? Ufia, ya. Pakai gelas ini itu enggak ada urusannya. Ana pakai ini mau dapat pahala, enggak ada di sini pahala itu, ya. Terserah mau dikasih pakai ini, ya, atau tidak, itu bukan, enggak ada hubungannya dengan agama. Itu orang yang enggak paham konsep agama itu kalau dia mengatakan nanti pakai motor bid'ah, nanti pakai mobil bid'ah, enggak usah pakai mobil, pakai motor, enggak usah pakai baju yang kemeja itu, karena di zaman Rasulullah enggak ada kemeja gitu. Enggak usah pakai kopiah hitam karena di zaman Rasulullah enggak ada kopiah hitam. Ya. Yang sunnah itu menutup kepala. Antum menutup kepala sunnah. Ya. Pakai kopiah model apa saja, warna apa saja, itu enggak ada masalah. Yang penting sunnahnya menutup kepala. Itu berarti orang-orang yang memang enggak paham sunnah sama sekali. Jadi dia ngomongnya begitu, enggak paham urusan agama. Jadi antum kalau di Facebook tuh hati-hati, jangan diladenin itu orang yang kayak gitu. Dia memang sudah enggak paham, jangan diladenin, antum tambah juga sama enggak paham. Ya apa enggak? Imam Syafi'i ini, beliau kalau berdebat sama orang yang jahil, itu kata Imam Syafi'i, ghulibtu alaih. Ya, ghulibtu. Ma jadaltu jahilan illa ghulibtu. Tidaklah seorang jahil yang aku debat, pasti aku yang kalah. Tapi kalau wa ma jadaltu aliman illa ghalabtu alaihi. Tidak seorang alim yang aku debat, aku berdiskusi dengannya, melainkan aku yang menang. Wah, itu luar biasa itu ya. Kayak gitu. Ini antum sudah sama orang jahil, antum kalah lagi. Sama-sama jahil. Kalau Imam Syafi'i sih, dia kalah bukan karena kalah, tapi dia mengalah ya. Itu orang-orang jahil pasti ngomongnya enggak pakai dalil. Dia ngomongnya pakai perasaan semuanya, pakai emosi lah. Udahlah ngalah aja deh. Daripada nanti tambah ribet, kita ngalah aja. Ya, mengalah untuk menang. Jadi antum jangan diladenin kalau di Facebook, di media sosial tuh biasanya ributnya. Ya. Antum baca sakit hati, baca aja sakit hati. Apalagi pas antum ngomong gak didengerin, tambah sakit hati. Ngapain tadi anak ngomong ya? Udah hindari debat-debat yang tidak ada faedahnya kayak gitu. Dia memang sudah begitu, dia memang awalnya gak mau nerima itu. Dia memang sengaja mau debat dengan kita. Jadi jangan bikin tambah parah hati kita dengan debat itu. Karena debat kayak begitu itu justru membuat hati kita tambah keras. Antum belajar ilmu. Coba antum duduklah baca Al-Quran. Tenanglah hati antum. Ya, jangan baca koran dan Facebook yang membuat antum sakit hati. Ya. Orang di sana sudah duduk santai, antum sakit hati di sini. Baik. Itu dalil yang keberapa tadi? 3? Ya. Ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. ikuti aku. Untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah, kita disuruh ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu memang ada hubungannya, hubungannya sangat erat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada mereka, ada orang yang berani menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu nanti akibatnya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya, jangan sampai ada orang-orang yang berani menyelisihi agama syariat yang engkau bawa. Jangan sampai datang menimpa kepada mereka fitnah. Nah, kata-kata fitnah ini ditafsirkan di dalam hadis. Fitnah di sini adalah apa? Musibah kesyirikan. Kesyirikan menimpa di dalam tubuh umat Islam karena mereka coba-coba berani menantang apa yang sudah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw adzabun alim, dan bisa turun kepada mereka apa? Azab, siksaan yang pedih. Jadi mau selamat ikuti Rasulullah. Kalau kita berpaling, kita akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan di Indonesia, di tubuh umat Islam akan merajalela. Dan azab itu pasti akan turun kepada kita. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sunnah, hadis ini adalah sebagai apa? Penjelas, penyempurna, atau kedua hadis atau sunnah ini sama fungsinya dengan Al-Qur'an di dalam masalah landasan hukum beragama. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Rafi'. Abu Rafi' ini adalah mantan budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi amrun mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabina fi kitabillahi tabana. Jangan coba-coba, ya kata Rasulullah, jangan sampai ada orang yang berani mengatakan kami tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an, sehingga kami tidak mau mengikuti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad. Jangan sampai dia tidak mengikuti apa yang aku disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada mereka. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Jangan sampai aku temukan ada orang yang dengan santai dia mengatakan bahwa aku tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad, dan aku hanya mengikuti Al-Quran yang hanya diturunkan di dalam Al-Quran. Jangan sampai aku temukan orang-orang seperti ini. Kalau ditemukan kayaknya pasti akan dihukum. Artinya apa? Ini perintah. Larangan, tapi maknanya perintah untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diamalkan, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib. Beliau mengatakan, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku dikasih oleh Allah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang serupa dengannya. Yaitu apa? Sunnah. Wa mithlahu ma'ah, sama nih, kata Rasulullah, sama dengan Al-Quran. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yakulu alaikum bihadzal Qur'an. Dan nanti ini ada orang yang muncul di akhir zaman, mereka akan mengatakan, hendaklah kalian mengikuti Al-Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa ahalluh. Apa yang kalian dapatkan dari perkara halal dalam Al-Qur'an, maka halalkanlah. Setiap yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an, ikutilah itu. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Apa yang kalian dapatkan dalam Al-Qur'an diharamkan, maka haramkanlah. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Ketahuilah, semua yang diharamkan oleh Allah itu sama dengan yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sama dengan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua landasan hukum beragama Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sudah terkenal, yaitu usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Wa in abdan habasyan, walaupun yang memerintah kepada kalian itu adalah seorang budak dari negara Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya kalian setelah aku nanti akan melihat banyak perbedaan. Fa alaikum bi sunnati, maka kalian wajib mengikuti sunnahku. Tuh, ketika kalian banyak berbeda, Rasulullah bilang apa? Ikuti sunnahku. Bukan berarti tinggalkan Al-Quran. Karena memang sunnahnya Rasulullah itu adalah bentuk aplikasi dari Al-Quran juga. Penerapan dari Al-Quran itu di sunnah itu. Rasulullah praktekan, lalu muncullah syariat hukum itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Jadi, Abu Bakar namanya siapa? Menjadi khalifah tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Ada yang tahu namanya Abu Bakar? Abdul Ka'bah. Itu nama sebelum Islam ya. Ya. Tapi nama yang sebenarnya siapa? Abu Quhafa? Itu bapaknya. Masa enggak tahu Abu Bakar? Ya namanya Abu Bakar. Ada Pak Abu Bakar di sini? Tuh kan, coba siapa yang bisa menyebutkan 4 khalifah yang berkuasa tahun berapa, dia selesai kekuasaannya tahun berapa? Nyerah itu. Kalau gitu 2 aja, Abu Bakar sama Umar deh gitu kalau gitu. Gak tahu, wallah. Ya, kalau gitu buat Ustadz ini, apa ini, Mahasantri, MT Qolbun Salim, ya, Majelis Ta'lim Qolbun Salim, Masya Allah, ini mahasiswa, Mahasantri ya, berarti di atas santri, mahasiswa maksudnya. Gak ada yang tahu? Udahlah, kalau gitu lanjut aja. Nanti antum cari sendiri. Kalau udah tahu jawabannya, Ustadz Nanti hadiah yang ambil di panitia. Baik. Itu adalah dalil-dalil dari Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh, memerintahkan kita untuk berpegang dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadilla ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang dengan dua itu kalian tidak akan sesat, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada ucapan-ucapan para ulama salaf. Ya, para ulama salaf kita, di antaranya sahabat yang pertamanya Imran bin Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau sedang duduk bersama murid-muridnya. Lalu ada satu orang muncul berdiri, dia mengatakan, "La tuhaddithuna bil Qur'an." Jangan kalian sampaikan kepada kami Al-Qur'an aja. Jangan kalian sampaikan kepada kami kecuali Al-Qur'an saja. Mohon maaf ya tadi. La tuhaddithuna illa bil Qur'an. Jangan kalian sampaikan kepada kami kecuali Al-Qur'an. Berarti sunnah itu ditolak. Dia enggak mau sunnah. Maka Imran bin Husain mengatakan, "Udnu." Ayo mendekat. Lalu laki-laki itu mendekat kepada Imran bin Husain. Faqala, "Ara'aita law wukilta ila anta wa ashabika ila al-Qur'an? Law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an? Wahai saudaraku, kalau kamu dan teman-temanmu yang satu pendapat, yang satu pemikiran dengan kamu ini, di hanya berpegang kepada Al-Qur'an, hanya bersandar kepada Al-Qur'an, akunta tajidu fihi salatadz zuhri arba'a? Apakah kamu akan mendapatkan dalam Al-Qur'an salat zuhur 4 rakaat, wa salatal asri arba'a, salat asar 4 rakaat, wa salatul maghrib 3 rakaat, salasan taqra'u fi tsnatain, dan salat maghrib kamu salat 3 rakaat, duanya dijahar, satunya sir. Apakah ada di dalam Quran begitu?" Ya, enggak ada. Lalu laki-laki itu kemudian diam. Dia terdiam, enggak bisa jawab. Ya memang seperti itu kenyataannya. Kalau kita berpegang dengan Quran doang, enggak bisa kita mau ibadah, salatnya gimana? Karena yang rincinya bagaimana rukunya Rasulullah, bagaimana takbirnya Rasulullah, bagaimana sujudnya Rasulullah, itu semua dalam hadis. Mau ibadah sempurna gimana? Quran cuma suruh wa aqimus shalah. Ya. Tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, keluarkan tunaikan zakat. Tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, itu semuanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam Quran secara umum perintahnya. Iya. Ini adalah perkataan Imran bin Husain kepada salah seorang yang pemikirannya hanya menggunakan Quran. Di zaman kita sekarang juga ada kayak gitu-gitu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya anjing dihalalin. Ya, karena di dalam Al-Qur'an anjing tidak disebut haram. Justru itu menjadi teman tidurnya Ashabul Kahfi. Ya, yang haram itu cuman babi. Hurrimat 'alaikumud damu wal maitatu wa damul wa hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Daging babi diharamkan kepada kalian. Adapun anjing, justru anjing kalau dalam Al-Quran dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'idah, anjing yang diajarin, dididik untuk berburu, itu lebih bagus daripada anjing yang tidak diajari. Anjing yang diajari untuk berburu, diajarin gimana berburu yang benar, baca bismillah kita ketika melepas anjingnya, ya, hewan buruannya halal. Beda dengan anjing yang tidak dididik. Jadi akhirnya dipuji anjing itu di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahwa anjing itu haram. Rasulullah melarang menjual anjing, harga uang anjing, jualan anjing itu haram. Bukan makan anjing, jualan anjingnya saja haram. Anjing itu hewan paling najis. Rasulullah mengatakan apa? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bitturab. Apabila bejana kalian, gelas kalian dijilatin anjing, maka cucilah 7 kali. 7 kali. Najisnya luar biasa itu. Dan setiap yang najis pasti haram. Enggak ada kita disuruh makan yang najis. Suruh cuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah. Awalnya kita cuci, gosok pakai tanah ini sekali, baru cucinya 7 kali pakai air. Cuci lagi, cuci lagi, cuci lagi. 7 kali. Ustaz, 5 kali sudah bersih. Rasulullah bilang 7 kali. Kalau pakai akal, antum mungkin pakai rinso, pakai baik clean gitu ya. Baju kali. Ya. Tapi kata Rasulullah 7 kali disuruh. Itu namanya sam'an wa ta'ah. Dengar taat. Kita ngikutin apa kata Rasulullah, dapat berkahnya pahala mengikuti sunnah. Berkah mengikuti apa? Sunnah. Jadi luar biasa tuh agama kita, luar biasa. Ya, semuanya diatur. Anjing haram. Yang najis, mungkin orang-orang kayak gitu dia enggak ngakui itu kalau anjing najis. Iya enggak? Pasti, karena memang dalilnya cuma Quran, hadis enggak dipakai. Rasulullah bilang anjing itu najis, paling najis. Berarti ya orang kayak gini ya sama orang Nasrani, sama siapapun ya makan bareng gitu ya. Ular dimakan karena enggak najis. Al-Quran enggak ada. Ya? Al-Quran enggak bilang ular najis. Ya. Karena semua yang dikatakan najis, kotor, ya haram dimakan itu di hadis, nah. Kayak seperti ular. Ular termasuk yang disuruh untuk dibunuh. Hewan buas itu karena haram itu hewan buas. Rasulullah menjelaskan tentang hewan-hewan buas itu yang diharamkan itu dalam hadis. Berarti hewan buas itu bagi mereka halal semuanya. Iya apa enggak? Oh iya. Manusia pemakan harimau. Bahaya. Ya, kacau deh ini kalau kayak begini. Ya. Akhirnya apa? Beringasnya kayak hewan buas. Jadilah dia buaya, buaya darat. Buaya halal apa enggak ya? Nah, khilaf gitu ya. Kalau Imam Syafi'i bilang buayanya haram. Buaya itu halal, mohon maaf. Imam Syafi'i berpendapat buaya itu halal. Kalau antum ikut mazhabnya Imam Syafi'i berarti halal. Kalau Imam Ahmad buaya haram. Masalahnya karena buaya ini hewan laut apa darat? Hewan air apa darat? Kalau dia hewan air maka dia halal. Hewan laut dia halal. Karena Rasulullah mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ana tawaddo min ma'il bahr?" Ketika ada sahabat yang bertanya, "Rasul, boleh enggak kita berwudu dengan air laut?" Faqala hiya huwa ma'at huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci dan hewan bangkainya halal. Semua bangkai laut halal. Mau anjing laut, mau babi laut, ya. Pokoknya di laut halal semuanya. Pokoknya kalau di laut enggak ada yang buas insyaallah. Rasulullah bilang begitu soalnya. Buaya pun halal. Kalau dia memang hewan laut atau hewan air. Tinggal itu saja. Kalau buaya kita anggap dia hewan laut atau hewan air berarti halal. Ya, kalau berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad mengatakan dia haram karena bertaring. Tapi ini enggak nyambung karena yang bertaring itu cuman khusus larangan hewan darat yang buas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Rasulullah melarang makan apa? Hewan yang bertaring buas dan hewan yang bercakar. Burung yang bercakar. Burung yang bercakar. Kalau burung yang tidak bercakar, maksudnya cakarnya itu dijadikan alat untuk apa? Memangsa. Ah, ini haram. Apa burung itu? Lang. Kalau hewan yang ada cakarnya dan cakarnya itu dijadikan sebagai alat untuk ber apa namanya memangsa, maka ini haram. Hewan buas sama, yang ada taringnya, dengan taringnya itu dia menangkap buruannya, dia membunuh buruannya, ini berarti haram. Nah, buaya ini masuk apa enggak? Nah, jadinya sekarang manusia malah manusia yang makan buaya, jadi buaya darat, ya. Nah, itu semua ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan-urusan kayak begini itu ada dalam hadis Nabi. Kalau antum enggak percaya dengan hadis, cuman pakai Al-Qur'an sudah. Itu semua hewan-hewan itu, kalau buaya sih mungkin masih ada perbedaan, enggak apa-apa. Tapi kalau itu harimau, ya, singa, ceta, ya, panda, itu halal semuanya itu. Ya. Coba tanya tuh. Nanti kalau antum ketemu orang-orang kayak begitu, tanyain, harimau halal apa enggak? Berarti kamu makan harimau itu. Iya, makan harimau. Allah musta'an. Hati-hati antum dekat-dekat sama orang itu. Antum diterkam nanti. Ya, karena orang makan hewan-hewan yang diharamkan itu pasti tabiatnya kasar gitu ya. Ya, pasti begitu. Baik. Ada perkataan seorang ulama Hasan Ibnu Athiyyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kana Jibril yanzilu 'ala an-nabi bi sunnah kama yanzilu 'alaihi bil Qur'an." Jibril itu turun kepada Muhammad membawa sunnah sebagaimana juga dia membawa Al-Qur'an. Jadi Hasan Ibnu Athiyyah seorang ulama hadis, beliau mengatakan bahwa Jibril alaihi salam turun kepada Muhammad membawa sunnah sebagaimana dia membawa Al-Qur'an. Demikian juga ada perkataan Abu Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, beliau mengatakan anna rajulan qala li mutarrif, ada seorang laki-laki berkata kepada Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, beliau mengatakan la tuhaddithuna bima fil Qur'an, jangan kamu sampaikan kepada kami ya selain daripada Al-Qur'an, illa bima fil Qur'an. Faqala lahu Mutarrif, lalu Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir mengatakan kepada laki-laki itu inna wallahi ma nuridu bil Qur'ani badala, kata beliau sesungguhnya kami tidak akan mengganti Al-Qur'an, tidak ada pengganti Al-Qur'an, walakinna nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna, hanya saja kami ingin menyampaikan bahwa siapa di antara kita yang lebih faham daripada Al-Qur'an, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh kita untuk menyampaikan hadis Nabi, untuk mengamalkan hadis Nabi, mengikuti hadis Nabi atau sunnah Nabi, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang nyuruh. Ya. Kita cuma mengikuti Rasulullah, kita enggak mengikuti siapa-siapa. Rasulullah menyuruh kita mengikuti sunnah. Karena Rasulullah perkataannya sudah pasti baik. Ya, wahyu jelas. Dan tidak ada lagi pengganti daripada Al-Quran. Gak ada yang bisa mengganti Al-Quran atau merubahnya. Cuman kita ingin menjelaskan Al-Quran sebagaimana Rasulullah juga menjelaskan Al-Quran. Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, "Idza haddatsa ar-rajul bis-sunnah," jika engkau menyampaikan kepada seseorang tentang sunnah atau hadis Nabi, lalu orang itu mengatakan, "Faqala da'na min hadza wa haddithna bil-Quran," tinggalkan sunnah, ceritakan, sampaikan kepada kami Al-Quran saja. Maka fa'lam annahu dhalun mudil. Katakan bahwa orang itu, ketahuilah bahwa orang itu adalah sesat dan menyesatkan. Siapa yang bilang ini? Adalah Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, seorang ulama tabi'in, atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan bahwa kalau engkau menemukan orang yang mengatakan jangan sampaikan kepada kami sunnah, sampaikan Quran saja, orang ini adalah sesat, menyesatkan. Sudah jelas. Habis waktu sampai kapan nih? Jam 11? Jam 11. Ini sama pertanyaan kan? Oh, taib. Mungkin antum mau bertanya apa enggak? Kalau enggak bertanya, anda lanjutin nih. Ya. Ada pertanyaan nanti? Ada. Oh, dibilang banyak nih. Udah bisa ketar-ketir kita nih ya. Taib. Intinya bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan daripada sunnah Nabi, apa namanya, sunnah Nabi, penjelasan daripada Al-Quran. Di sini ada sebuah pernyataan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika dia ditanya tentang hadis. Beliau mengatakan tentang hadis, anna sunnata qadiyatun alal kitab. Sunnah ini seperti qadi, seperti hakim. Artinya sunnah inilah yang menentukan penjelasan Al-Quran yang benar itu dengan sunnah. Kalau ada penjelasan pakai pendapat pikiran orang lain, itu masih ya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau sunnah, hadis Nabi, itu sudah pasti apa? Jelas benar. Jadi sunnah ini seperti hakim. Ini sudah pasti benar. Yang menentukan kebenarannya ya itu dengan sunnah. Imam Ahmad mengatakan, "Ma ajsara ala hadza an aqul walakinna sunnah tufassirul kitab." Sunnah itu adalah yang menafsirkan Al-Qur'an, wa tu'arriful kitab wa tubayyinuhu. Sunnah yang memperkenalkan ya, memperkenalkan Al-Qur'an dan menjelaskannya. Bukan berarti kita katakan, oh berarti Al-Quran itu tidak jelas. Ya, Al-Quran itu belum sempurna. Kalau kita bilang sunnah sebagai penyempurna Al-Quran, sunnah penjelas Al-Quran, jangan kita jangan dianggap atau jangan dikira bahwa Quran tidak sempurna. Quran belum jelas. Memang jelas, sudah jelas di situ, tapi butuh penafsiran. Ada orang yang menjelaskan, kayak sekarang nih. Antum sudah tahu Islam gitu ya. Tahu Islam gitu. Tapi penjelasan rincinya antum enggak? Belum tahu, harus ada yang menjelaskannya. Antum tahu sunnah, wajib mengikuti sunnah. Sunnah apa yang mau diikuti? Enggak, belum jelas. Jadi harus ada penjelasan, harus ada yang menyempurnakan. Yaitu sunnah Nabi SAW. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita baca pertanyaan. Ustaz, apakah lafaz apa ini? As-salatu khairun minan naum dalam azan subuh itu ada dalilnya sahih apa tidak? Ya. Salat azan, lafaz as-salatu khairun minan naum itu adalah lafaz adzan pada adzan pertama. Jadi adzan pertama itu Bilal ditugaskan oleh Rasulullah untuk adzan, memanggil, membangunkan umat Islam yang mau sholat qiyamul lail sama yang mau puasa. Rasulullah mengatakan, la yamna'anna ahadukum adzanu Bilal. Jangan sampai adzannya Bilal itu menghalangi kalian dari apa? Makan. Kalau adzannya Bilal, makan terus. Nanti kalau adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, berhenti. Jangan lanjut. Itu tandanya waktu sholat subuh sudah tiba. Adzannya Bilal bin Rabah itu pakai as-salatu khairum minan naum. Itu adzan sebelum subuh. Nah, jadi begitu. Hadisnya begitu. Prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Iya. Kalau sekarang Ustaz di Indonesia azan subuh pakai salatu khairum minan naum, wallahu alam ya. Yang jelas ini sudah di luar dari prakteknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah maafkan kita dan semoga Allah membimbing kita untuk mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru malah ketika kita adzan pertama pakai as-salatu khairum minnaw, pada heran semua, pada kaget semua. Lah itulah akhir zaman. Hah? Itulah akhir zaman, sunnah dijadikan apa? Hah? Tontonan. Hah? Yang bid'ah dijadikan tuntunan. Cuman ditonton, pelototin, diledekin lagi. Buka, kalau diledekin masih mendingan. Kita malah diperangi gitu ya. Dilawan. Allah musta'an. Itulah manusia zaman now. Memang asing ya namanya sunnah itu. Luar biasa. Sudah yang diprediksikan oleh Rasulullah akan terjadi, terjadi. Keasingan itu pasti terjadi di akhir zaman. Ya. Ustaz, apa ada sholat sunnah syuruk untuk kami sebagai perempuan sedang kami sholat di rumah? Iya, sholat syuruk, sholat yang memang disunahkan tidak harus di masjid. Bagi perempuan silakan mau sholat syuruk. Ya. Ini ada hadisnya umum, yaitu sholat syuruk, Rasulullah sholat. Jadi tidak dikhususkan untuk laki-laki saja yang sholat di masjid. Di rumah silakan. Ya. Kemudian ada yang bilang sholat sunnah syuruk hanya untuk yang sholat subuh di masjid. Tidak. Itu sholat subuh, sholat syuruk di masjid itu untuk mendapatkan umroh. Ya. Dia setelah sholat subuh gak keluar, dia tunggu sampai waktu sholat syuruk tiba, dia sholat, dia mendapatkan pahala umroh, ya, sempurna. Ya. Jadi kalau seandainya perempuan mau sholat, insya Allah sama. Rasulullah kan bilang secara umum, tidak ada penentuan di sini khusus laki-laki, tidak boleh perempuan. Syariatnya Rasulullah, kalau memang belum, tidak ada keterangan yang membatasi ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, maka itu semuanya sama. Berlaku untuk muslim-muslimah. Nah, kenapa temanya hadis sebagai penyempurna Al-Quran, bukan Al-Quran sudah sempurna? Nah, tadi baru saya jelasin tadi ya. Ya. Baru tadi saya sebutkan. Mengambil tema hadis sebagai penjelas Al-Quran. Iya, kita tidak sedang mengatakan Al-Quran tidak sempurna. Tapi harus butuh yang mempraktekan. Sholat, iya sholat. Tapi bagaimana sholatnya itu? Itulah. Dan sekali lagi penjelasan hadis yang dipraktekan oleh Rasulullah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya jangan ambil separoh, jangan setengah-setengah, cuma Al-Quran, hadis ditinggalin. Gak bisa tuh. Tetap Al-Quran sempurna. Sempurna artinya ayat yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad seperti itu, jangan ditambah, jangan dikurangi. Lafadznya sudah seperti itu. Tapi kandungan makna daripada Al-Quran itu dirinci di dalam apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah itu adalah satu kesatuan dengan Al-Qur'an yang semuanya adalah wahyu. Nah. Afwan, tolong saya sampaikan pertanyaan ke apa ini? Tolong sampaikan pertanyaan ke Ustaz. Ini bukan pertanyaan. Oh, ini tadi dibungkus gitu ya. Taib, Nusaibah binti Ka'ab merupakan seorang wanita yang ikut berperang di perang Uhud, bahkan menjadi tameng Rasulullah SAW. Apakah sirah tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seorang wanita pun boleh turun ke jalan mengikuti aksi dan lain-lain? Tidak boleh. Karena jihad itu wajib, kewajiban memang khusus untuk laki-laki. Ya. Kalau ada contoh seperti itu dan beliau ini menggunakan cadar, Ya, jadi menutup dirinya. Jadi tidak ada yang tahu. Ya, nanti setelah itu baru dia membuka cadarnya dan ketahuan. Dan kalau seandainya Rasulullah tahu dari awal, bisa jadi Rasulullah tidak akan mengizinkannya, karena jihad itu hanya wajib bagi laki-laki. Laki-laki, pemuda yang kuat, yang kakek-kakek saja tinggal. Ya, yang kakek-kakek yang sudah gak kuat tinggal. Anak kecil gak boleh ikut. Mesti harus pemuda yang kuat, yang memang bisa berperang. Jadi kalau perempuan gak bisa jihad. Kalau seandainya jihad saja tidak diwajibkan untuk perempuan, ya apalagi yang tidak ada dalilnya sama sekali gitu ya. Justru malah perempuan itu disuruh tinggal di rumah. Ya, kamu ngapain itu turun-turun ke jalan? Udah gitu nanti di sana selfie gitu ya. Cas 212. Ya kita dukung. Maksudnya semangat itu luar biasa, semangat membela Islam. Tapi caranya mohon maaf ya. Kalau kami pribadi ya menyarankan untuk perempuan jangan ikut-ikutan kayak seperti itu. Perempuan tinggallah di rumah. Rasulullah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Rasulullah mengatakan innal mar'ata aurah. Perempuan itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, setan membuat dia cantik, dia indah, yang jelek pun jadi cantik, apalagi yang sudah cantik. Jangankan kecantikannya, dari penampilannya saja ada sebagian orang terfitnah. Sekarang ini orang-orang tidak terfitnah dengan yang telanjang-telanjang itu. Setan sudah enggak ngerayu itu karena memang sudah terlanjur basah gitu ya. Tapi kalau yang pakai baju jilbab sekarang yang besar-besar itu justru banyak yang terfitnah dengan begitu. Ada yang jadi bajunya itu dihias-hiasin jilbabnya, bajunya, masya Allah ya. Indah memang indah, tapi keindahan itu jangan kemudian Anda justru berdosa dan membuat laki-laki pun berdosa. Ya, Anda sudah berdosa, membuat orang berdosa, Anda yang memancing. Ya. Pelanggaran itu terjadi bukan karena ada niat, kata Bang Nabi, karena ada kesempatan. Itu dilihat dari sisi yang jadi korbannya. Tapi kalau dari sisi yang berbuat, ya pasti harus ada niat. Setiap perbuatan harus ada niat. Ini bertentangan dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu pasti ada niatnya. Yang berbuat pasti ada niatnya. Adapun dari sisi orang yang jadi korbannya, memang dia enggak ada niat, dia mau dizalimi, dia mau dijahatin gitu ya, dibully misalnya. Jadi perempuan sekali lagi tempatnya di rumah. Jadi ibu rumah tangga yang soleha, yang taat kepada suami, yang jadi calon-calon ibu rumah tangga yang soleha, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada suaminya. Udahlah urus rumah tangga, jangan urus di luar sana. Yang di luar sana biar laki-laki semuanya. Karena kebanyakan pegawainya perempuan, akhirnya laki-laki nggak dapat kerjaan. Coba kalau yang urus perempuan, yang urus di luar sana laki-laki, perempuan di luar, di dalam sana, di rumahnya saja, aman semua, nggak akan jadi pelecehan seksual macam-macam. Keluar pun senantiasa ditemani mahramnya, saudaranya, bapaknya, aman jadinya. Tapi kalau kita salah, kita tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah itu, ya jadinya begini nih, hancur semua kayak begitu. Jadi rusak umat ini. Ingat, perempuan yang keluar itu kata Rasulullah ya akan dijadikan indah, aurat semuanya. Apalagi udah selfie-selfie kayak gitu, pokoknya gak boleh sudah memamerkan kecantikan. Pakai apa? Pakai jilbabnya berenda-renda, pakai cadarnya juga warna-warni gitu ya, mutar-mutar kayak film India. Sekarang nih kayak begini, banyak sekali orang yang pakai cadar tapi kayak gitu perbuatannya. Ini berarti kayak cadarnya saja, pakaiannya saja, tapi hatinya masih belum dicadar gitu ya. cadar harus luar dalam gitu ya. Belum 100% menjadi orang seorang muslimah yang baik. Karena seharusnya seorang muslimah yang baik itu adalah tidak memamerkan kecantikannya. Ingat, kita beli baju, kita pakai baju, ingat kita pakai baju untuk menutup aurat, bukan untuk mempertontonkan perhiasan kita di hadapan orang lain. Pertontonkan perhiasanmu di hadapan suamimu, di rumah saja, jangan di luar. Ngapain dipertontonkan di luar? Oh, itu belum nikah Ustaz. Ya, mudah-mudahan cepat nikah. 6. Taib, assalamualaikum Ustaz Afwan. Bagaimana hukumnya seorang anak yang bersedekah untuk ayahnya yang sudah meninggal, namun seorang anak tersebut belum diakikah? Apakah benar pahalanya tidak akan sampai kepada ayahnya? Sampai, ya, menyedekahkan, ya, ada contohnya kita sedekahkan untuk orang tua kita, insyaallah ta'ala berpahala. Adapun masalah akikah itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Adapun berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal. Di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua kalau tidak mendoakan atau misalnya menyedekahkan untuk orang tua kita. Nah, taib. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara istiqomah dan meyakini meyakini iman di atas sunnah Rasulullah bagi kami para pelajar yang masih di lingkungan kurang baik dan masih banyak bid'ahnya. Ya, kalau masih sekolah ya sabar aja. Namanya enggak ada yang bisa dirubah, ya sabar. Enggak ada yang bisa dilakukan, cuman sabar berdoa semoga cepat keluar dari pendidikan itu. Ya, supaya bisa belajar di lingkungan yang lebih baik, yang lebih mendukung keistiqomahan kita. Kalau seorang mahasiswi atau seorang masih sekolah SMA, ya wajar kalau sekolahnya tempat umum. Siapa suruh masuk kuliah di situ? Ya harus siap. Kalau enggak mau dapat lingkungan yang kayak gitu, cari yang sekolah-sekolah yang agamis yang baik, pesantren, kuliah yang benar-benar STDI sana tuh kuliah bagus tuh, ya. Saya rekomendasi untuk ke STDI. Untuk yang laki perempuan STDI. Alhamdulillah saya dulu juga pernah belajar di sana. Jadi kalau mau belajar silakan tuh di sana di STDI. Lingkungannya insyaallah mendukung. Mau istiqomah, teman-teman juga sama-sama istiqomah. Jadi balik-balik sudah jadi ustaz, ustazah. Insyaallah ta'ala. Balik-balik bahkan ada yang sambil kuliah udah nikah lagi. Wah, bagus itu. Kalau kuliah di tempat umum nih, waduh, gak menjamin juga habis kuliah langsung apa? Kerja. Ujung-ujungnya perempuan di dapur. Ya, walaupun kuliah tinggi-tinggi juga tetap ujungnya di dapur. Ya, itu adalah profesi yang luar biasa. Kalau seorang suami bisa menggaji istrinya karena profesinya kerja di dapur, luar biasa. Itu mahal ya. Antum bayar tuh istri antum, gaji tiap bulan 3 juta, masih kurang itu. Ya. Karena banyak sekali ya kerjanya. Masak, cuci piring, cuci baju, ngepel, ya. Nyuapin anak, mandiin anak. Itu kalau dibayar sama pembantu berapa antum bayar di sini? Ya, 5 juta bisa ya. Nah, itu istri tiap hari digaji tuh ya. Enggak usahlah kamu kerja di luar, suami yang wajib gaji. Ya. Kira-kira bisa enggak suami-suami menggaji istrinya begitu? Ya. Sama-sama butuh uang, Ustaz. Kita kerja di luar ya, berarti belum taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu saja. Taib. Afan Ustaz, ana mau tanya. Kita kan di pemerintahan diperintahkan untuk menghindari duduk bersama ahli bid'ah. Lantas bagaimana jika orang tua kita sendiri termasuk ahli bid'ah? Ya, tidak mutlak ya masalah perintah menghindari atau tidak boleh duduk sama ahli bid'ah. Ini artinya tidak mutlak langsung haram kita enggak boleh duduk sama mereka. Artinya duduk bersama ahli bid'ah itu adalah bermajlis, berguru dengan siapa? Ahli bid'ah. Jadi jangan salah faham. Duduk dengan ahli bid'ah yang dilarang itu adalah bermajlis dengan mereka, ambil ilmunya dari mereka. Sudah yang sunnah enggak mau dikerjakan, malah yang bid'ah dia dikerjakan. Ini berarti tanda-tanda ciri-ciri tidak ada kebaikan di situ. Tanda-tanda keburukan di situ. Jangan sudah. Ingat, ilmu itu adalah amal. Kalau amal sunnahnya enggak ada, jangan diikuti. Walaupun dia pintar bicara, walaupun pintar retorika ceramahnya, enggak ada amalan yang sunnah, enggak komitmen dengan sunnah, ma'assalama. Selamat tinggal. Nah, baik Ustaz, bagaimana meningkatkan amal soleh dan ketakwaan? Jazakallahu khairan. Belajar terus ilmu, pelajari kedalaman, ketingkatkan keilmuan kita supaya kita semakin menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang cuman orang yang berilmu yang bisa bertakwa kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin dalam ilmunya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurangnya ilmu, ibadahnya juga malas. Bahkan tidak bisa beribadah karena tidak ada ilmu. Jadi modalnya harus dengan ilmu. Kemudian yang pertama, supaya kita tetap istiqomah di dalam ketakwaan, kesolehan, setelah kita berilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan ilmu kita bermanfaat. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, pokoknya itu lanjutannya. Intinya doanya beliau, ya, doanya beliau minta ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Al-ilmu nafi'u wal-ilmu alladhi yu'malu bihi. Ilmu yang diamalkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu sudah diamalkan, akan meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung, justru Rasulullah berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Teruskan sendiri. Ya, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai ilmu itu tidak diamalin. Ya. Jangan sampai ilmu itu tidak diamalin. Allah mengatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah itu akan datang kepada engkau, engkau mengatakan tapi tidak mengamalkannya. Murka yang datang kepada Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu, setelah berdoa untuk dijadikan ilmu bermanfaat, berdoa kepada Allah untuk apa? Disucikan hati ini, dikokohkan di atas ketakwaan. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan aku di atas agama ini. Kokohkan aku ya Allah di atas agama ini. Doa kepada Allah. Doa, kata Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mu'min. Kalau enggak punya senjata yang lain, udah. Enggak bisa melakukan apa-apa, pakai doa. Itu adalah senjata yang paling ampuh. InsyaAllah ta'ala. Cukup. Apakah ada bacaan dan doa khusus setelah menghatamkan Al-Quran? Tidak ada. Baca saja alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu saja, enggak ada doa Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Ya, antum bacalah itu di katanya di setiap mushaf Indonesia, cetakan Indonesia di akhirnya itu ada. Kalau mushaf Madinah enggak ada itu. Ya. Baik. Enggak ada doa-doa gitu ya. Kalau antum mau doa, doalah sendiri gitu, dan jangan anggap itu adalah hadis Nabi. Kalau cuma berdoa sekedar berdoa, mungkin enggak ada masalah, tapi yang masalah kalau diyakini bahwa itu adalah ibadah rutin. Setelah setiap baca Quran harus baca doa itu. Setelah menamatkan Quran baca itu. Kalau antum mau berdoa pakai doa itu, tidak menyandarkan kepada Rasulullah, boleh aja. Boleh aja insyaallah taala. Taib. Adab menurut Islam. Chatting di sosmed dengan seorang yang sudah punya pasangan. Ya, ini yang kadang-kadang membawa fitnah besar karena komunikasi hubungan chatting ini ya yang tidak ada batasnya. Akhirnya apa? Kalau tidak ada keperluan, ya jangan bermudah-mudah chatting-chattingan. Udah gitu pakai emoticon senyum-senyum lagi. Apa emoticon ya? Ya, bahasa anak ya itulah, emoticon lah gitu ya. Apa emoticon, apa emoticon lah gitu ya. Ya tulisannya kan emoticon kan. Bacanya begitu, karena anak orang Indonesia. Jadi hati-hati jangan sampai komunikasi lewat sosmed, Facebook atau WA atau yang lainnya. Kemudian kita bebas sekali dengan orang yang sudah menikah. Kadang-kadang saya ya kayak ustadz kayak kita begini itu yang nanya akhwat juga kita hati-hati gitu ya. Jawab kayak gitu saja ya Allah. Apalagi kalau sudah curhat-curhatan. Nah, ini bahaya nih. Ya. Sudah curiga sudah nih. Sudah kalau masalah curhat-curhatan curhat ke istri saja kayak gitu. Ya, jangan ke kita. Kalau mau nanya hukum, mau nanya sesuatu, ya insya Allah kita akan jawab. Tapi kalau sudah masalah kayak gitu, wah, ustadz juga manusia gitu ya. Ya, mudah juga terfitnah. Kita berusaha untuk menghindari fitnah itu. Jadi kalau kita sudah tahu orang itu menikah, ya jangan sengaja gitu ya. Itu kayaknya memang dia sengaja gitu. Ya, kenapa? Kalau memang dia belum menikah, tinggal sampaikan saja, Pak. Tawarkan diri kalau seandainya perempuan misalnya, tawarkan diri kepada bapak itu, Pak, mau gak nikah dengan saya? Kan boleh. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah alaka bihaja, ya Rasulullah apakah engkau punya keinginan untuk menikah denganku? Rasulullah lihat perempuan itu dari atas sampai di ujung kaki ke bawah, ya dari atas ke bawah lihat, bawa terus. Setelah itu Rasulullah tidak ada niat sama sekali. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang memang ada di situ. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha haja fa zawijniha. Ya Rasul, kalau engkau tidak berminat menikah dengannya, nikahkan aku dengannya. Wah, bagus tuh kesempatan. Lalu Rasulullah nanya ke dia, apakah engkau punya sesuatu untuk diberikan mahar kepadanya? Kata beliau, aku tidak punya apa-apa. Rasulullah bilang, iltamis walau khataman min hadid. Coba kamu cari ya mahar, walaupun gak ada apa-apa, antum cari besi. Apa cincin besi. Masya Allah, antum sekarang ini kalau ngasih cincin besi kayaknya bisa gak diterima. Di zaman Rasulullah cincin besi saja antum cari sudahlah. Itu jadi mahar. Ada nilainya. Kalau sekarang antum keluar di jalan paku di tengah jalan banyak. Paku entah itu dibulatin jadi cincin. Baut itu bisa itu. Tinggal ukur jarinya. Allah. Enggak ada yang mau kayaknya antum pakai mahar paku ya. Atau baut. Allahu Akbar. Jadi akhirnya perempuan ini dinikahkan dengan mahar seadanya pakai hafalan Quran. Ya, dia dinikahkan dengan hafalan Quran. Maharnya apa? Al-Quran. Ingat ya, saya ingin sampaikan ini. Di zaman Rasulullah, mahar Al-Quran itu karena laki-laki ini memang benar-benar miskin. Memang benar-benar susah. Kalau kita sekarang ini ada yang apa? Maharnya Al-Quran tapi pamer. Bukan karena memang dia susah, tapi bisa jadi dia memang bisa memberikan mahar yang lain. Dibilang maharnya adalah Quran surat Ar-Rahman, langsung suruh dibaca situ. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, sampai seterusnya dibaca surat Ar-Rahman maharnya. Subhanallah. Ya, boleh aja sih, cuman kalau seandainya niat kita itu adalah bukan karena memang benar-benar mahar, dan Rasulullah menjadikan bacaan beliau ini sebagai mahar tujuannya untuk diajarkan kepadanya, kepada perempuan itu. Ya, kembali lagi tadi ya, pertanyaan tadi. Jadi kalau masalah apa namanya chattingan kayak gitu, udah tahu jangan sengaja. Kalau dia memang sudah menikah, jangan pancing-pancing dia malah menggodai kita. Ya, makanya tadi maksiat terjadi bukan karena ada niat, ada kesempatan dipancing-pancing gitu. Na'udzubillah. Waktunya udah habis, jam 11. Ya. Selama ini saya ikut pengajian di RT. Apa ini? Seminggu sekali. Setelah mengikuti pengajian di sini, saya merasa nyaman dan setiap ada kajian saya berusaha datang. Semoga Allah meridhai. Amin. Semoga Allah menjadikan istiqomah. Ya. Apakah pengajian di RT? RT itu apa? Hah? Rukun tetangga? Hah? Ada kajiannya? Apakah pengajian di RT itu masih boleh diikuti? Gak tahu saya itu. RT-nya gimana di sana? Hah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang mengajarkan Quran sunnah, memotivasi kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memotivasi kita untuk beramal, ya insyaallah enggak ada masalah. Tentu lihat juga gurunya gimana, ustadznya itu gimana, dia memang akidahnya benar, pemahamannya benar atau tidak. Ya, ada seorang ulama namanya Abul Aliyah Ar-Rayyahi. Beliau itu mengatakan, dulu kami kalau mengambil hadis, berguru tentang hadis, kami lihat orang itu sholatnya benar apa enggak. Kalau sholatnya benar, kami ambil hadis darinya. Kalau sholatnya enggak benar, tidak sesuai sunnah Nabi, kami enggak akan duduk ngambil hadis darinya. Dilihat dari sholatnya saja. Sekarang bisa juga dinilai, misalnya pakai penampilan. Oh, ini jenggotan apa enggak nih? Dicukur apa enggak? Oh, kalau dicukur berarti masih belum bisa ini. Itu artinya patokan kebaikan. Kalau memang dia semangat mengikuti sunnah, ya kita ikuti beliau, kita ambil ilmu darinya. Kalau enggak ya jangan. Ustaz, ada yang bilang pengajian kajian sunnah disebut kelompok Wahabi. Apa yang disebut kelompok kaum Wahabi itu? Ya, ini berarti karena dia belum faham Wahabi itu siapa. Wahabi itu adalah sebenarnya orang yang pertama kali Wahabi, ya, disebut Wahabi disebutkan kepada Abdul Wahhab, ya. Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum yang hidup di abad ketiga. Waktu di abad ketiga ini ada dia ini sendiri yang punya pemikiran apa? Ya, itu memberontak kepada pemerintah, kudeta kepada pemerintah, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan seseorang dengan hanya melakukan dosa besar, langsung kafir kamu, keluar dari Islam langsung. Ya, halal darahnya boleh dibunuh, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu pemahaman siapa? Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum di abad ketiga Hijriah dulu. Dan kita bukan begitu. Ya, kita umat Islam tidak boleh seperti itu. Akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan siapa? Seorang muslim yang berbuat dosa besar, kamu enggak sholat, kafur kamu. Nah, halal dibunuh darahnya. Nah, halal ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh. Enggak ada kayak gitu. Umat Islam tidak seperti itu. Dan juga tidak memberontak kepada pemerintah, ya. Memberontak kepada pemerintah, kudeta turunkan. Nah, itu hati-hati. Ini adalah cikal bakal pemikiran orang-orang Khawarij. Adapun Wahabi, alhamdulillah, apakah kita menyuruh itu seperti itu? Apakah kita mengkafirkan orang-orang kalau seandainya dibilang Wahabi? Dan kalau kita yang mengajarkan sunnah, pokoknya yang penampilannya jenggotan, celana cingkrang dibilang Wahabi, yang mengajarkan sunnah itu dibilang Wahabi. Biarkanlah kafilah anjing bergonggong, kafilah tetap berlalu. Orang bilang apa saja, kita yang penting mengikuti sunnah. Kita beramal, ada kebaikan, alhamdulillah, disyukuri. Dan kita tidak menyuruh orang untuk melakukan keburukan, ya, memberontak, membuat kerusakan di muka bumi ini. Alhamdulillah, orang ahlu sunnah wal jamaah itu paling sayang kepada manusia. Sayang, dia rahim, dia santun kepada orang-orang yang di luar sana. Kalau Wahabi itu adalah pemikirannya tadi di sana. Yang sekarang ini orang salah memahami, mereka bilang Wahabi itu adalah Muhammad ibnu Abdul Wahab yang yang wafat tahun berapa? Yang lahir tahun 115, meninggal tahun 200. Saya lupa. Mohon maaf. 1115, yang meninggal tahun 1205. Ya. Ini ada yang mengatakan bahwa Wahabi itu dinisbatkan kepada beliau. Ini keliru. Karena Muhammad bin Abdul Wahab, kalau secara penisbatan seharusnya jangan dinisbatkan Wahabi ke Wahab, tapi ke Muhammad. Karena namanya adalah Muhammad. Wahabi itu adalah penisbatan kepada sebuah nama, yaitu tadi Abdul Wahab tadi. Ibnu Abdurrahman, Ibnu Rustum. Itu dia sesungguhnya, Wahabi yang sesungguhnya. Kalau Wahabi yang katanya disodorkan, disandarkan kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab, itu bukan. Tidak benar itu. Karena secara penisbatan itu salah. Kemudian dari sisi ajaran yang dibawanya, itu bukan sesuatu yang baru. Dia cuma datang menyampaikan tauhid, menjelaskan tauhid yang benar diwajib diikuti, syirik yang haram diikuti. Itu saja. Mengajarkan sunnah, memerangi bid'ah. Apakah ini dibilang ajaran sesat? Tidak. Karena orang tidak faham saja, sehingga mereka berani menuduh-nuduh seperti itu. Alhamdulillah, walaupun yang Arab Saudi sekarang ini dibilang itu Wahabi, ya, alhamdulillah, Wahabi, walaupun dibilang Wahabi, mereka tidak mengkafirkan umat Islam. Kalau seandainya dikafirkan umat Islam, yang haji itu disuruh pulang semua, karena kalian kafir, gak boleh haji. Ya, gak boleh umrah, pulang semua, gak boleh haji. Mungkin bisa jadi di sana langsung dibunuh semuanya, karena kalian, mereka itu semua kafir. Dan dibilang Arab Saudi adalah negara Wahabi. Na'udzubillah. Ya, tuduhan-tuduhan palsu yang tidak benar, yang jauh, yang hanya didasarkan kebencian. Karena tadi, ya, sekali lagi, di Indonesia ini kan tumbuh kembangnya syirik, bid'ah, khurafat, itu semua ada di situ. Jadi kita ketika menjelaskan sunnah tauhid, mereka merasa ini adalah sebuah tantangan yang besar, sehingga mereka berusaha untuk menghindar dan memeranginya. Na'udzubillah min dzalik. Dan seperti itulah, kita harus siap. Di akhir zaman ini akan ada banyak yang menentang ajaran tauhid, ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita ini masih ada satu, tapi cukup ya. Nah, cukup insyaallah. Ini panitia sudah bilang cukup. Cukup enggak? Hah? Satu lagi. Satu aja ya. Tapi ini ada dua pertanyaan. Jadinya bukan satu ini. Sunnahnya setiap hadir di majlis baca zikir 100 kali. Rabbighfirli wa atubu ilaih. Innaka antal wahhab al-wahhabul ghafur. Baca zikir ini lepas sholat duha. Apa sebelum salam dalam sholat? Subhanallah, apa bacanya apa? Rabbighfirli wa atubu ilaih. Kalau kita mau berzikir, mau beristighfar, ya kita tidak usah membatasi harus 100 kali. Ingat, kalau sudah membatasi, zikirnya harus bacanya ini, jumlahnya sekian, waktunya sekian, ini jangan sampai nanti kita jatuh pada perbuatan bid'ah. Kalau kita baca istighfar, berzikir, apapun zikir istighfarnya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca seperti ini, atau misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca sebanyaknya, terserah, enggak usah dibatasi, mau waktunya kapan, itu enggak ada masalah. Jangan sampai dibatas-batasi, ditentukan, kalau begini, waktunya harus begini, bacanya jumlahnya begini, bacanya lafadznya begini. Itu harus butuh dalil. Keterangannya dari Nabi seperti apa. Karena mematenkan sebuah ibadah itu adalah sebagai bagian dari agama. Dan harus ada dalilnya. Taib. Zikir setelah sholat duha. Allahumma gfirli wa atubu wa tub alaiya innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini tadi sudah ya. Sekali lagi zikir ya sudah kita sebutkan tadi, zikir itu ada yang memang sudah waktu ditentukan waktunya, jumlahnya berapa, ya, lafadznya bagaimana, itu sudah ditentukan. Ada yang memang zikir-zikir yang bebas, lepas, enggak ada kaitannya dengan waktu, enggak ditentukan jumlahnya, itu ada. Ya, jadi ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi antum sudah jawab, ana kasih ini ya. Atau antum mau ini besar? Enggak. Ah. Tahu diri. Ya, setia gitu ya. Insyaallah calon-calon mau menikah siap-siap gitu ya. Jangan sampai selingkuh. Sudah ditutup tadi ya? Ya, alhamdulillah.